إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di mana kita telah sampai pada perkataan penulis qauluhu wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali bil haqq, kecuali dengan kebenaran. An-nafsul lati haramallahu hiya an-nafsul ma'sumah. Jiwa yang Allah haramkan itu adalah jiwa yang ma'sum, jiwa yang dilindungi oleh syariat. Wa hiya nafsul muslim, yaitu jiwa seorang muslim. Wa dhimmi, jiwa seorang dhimmi, yaitu ya orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan diwajibkan untuk membayar jizyah. Wal mu'ahad, yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Dan wal musta'min ataupun wal musta'man, bisa dibaca dua-duanya, yaitu orang yang orang kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Maka di sini kita lihat nafsul muslim, jiwa seorang muslim itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan darahnya. Demikian pula jenis-jenis orang kafir seperti ini tidak boleh ditumpahkan darahnya. Maka tidak boleh ya, ketika misalnya ada seorang kafir yang kemudian datang ke Indonesia kemudian dibunuh begitu saja, maka itu tidak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang melakukannya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencium bau surga. Wal haqqu ma athbathahu syara', ya al haqq, yaitu kebenaran itu adalah yang ditetapkan oleh syariat. Wal batil ma nafahu syara', dan kebatilan adalah yang dinafikan oleh syariat. Jadi perbedaan antara al-haq dan al-batil itu tergantung pada standarnya, adalah menggunakan standar syariat. Famin al-haq alladhi athbathahu syara' fi qatlin nafsil ma'sumah ayasni al-muhsan fayurjam hatta yamut. Maka di antara kebenaran yang ditetapkan oleh syariat dalam membunuh jiwa yang dilindungi oleh syariat adalah misalnya ketika ya seseorang itu berzina, seorang yang sudah muhsan berzina, sudah nikah kemudian berzina, maka fayurjam hatta yamut, maka dirajam sehingga dia meninggal. Akan tetapi ini ya dilakukan oleh ulil amri, tidak boleh dilakukan oleh orang lain, harus dilakukan oleh ulil amri. Au yuktal mukafiah, yaitu dibunuh ya yang semisalnya, yaitu ketika dia membunuh orang lain maka dikisos, yang mengkisos adalah ulil amri. Au yakhruja 'alal jama'ah, atau dia keluar dari jamaah. Au yaqta'at tariq, atau dia ya membegal, melakukan perbuatan begal atau merampok. Fa innahu yuqtal, maka dia dibunuh. Qala sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri muslim illa bi ihda thalath, an-nafsu bin nafsi wa thayyibu az-zani wa tariku lidini al-mufariku lil jama'ah. Ya tidaklah halal darah seorang muslim kecuali ya bi ihda thalath, dengan tiga hal, yaitu an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, wa thayyibu az-zani, kemudian ya orang yang berzina, kemudian watariku lidini al-mufariku lil jama'ah, orang yang meninggalkan agamanya, dan ya al-mufarik lil jama'ah, memecah belah al-jama'ah. Wa qala huna wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa qala qablaha wala taqtulu auladakum fayakunun nahyu an qatlil aulad muqarraran marratain marratan bi dzikril khusus wa marratan bi dzikril umum. Di sini disebutkan bahwa ya wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq. Maka dikatakan sebelumnya wala taqtulu auladakum. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian bunuh auladakum, yaitu anak-anak kalian. Fayakunun nahyu an qatlil aulad muqarraran marratain. Maka larangan untuk membunuh anak itu diulang dua kali. Marratan bizikril khusus wa marratan bizikril umum. Yaitu di ayat sebelumnya disebutkan secara khusus, sedangkan di ayat setelahnya disebutkan secara umum. Wa qauluhu dzalikum wassaqum bihi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya dzalikum wassaqum bihi. Inilah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya kepada kalian. Al-musyar ilaihi masabaq. Yang disebutkan di sini yaitu apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya. Wal wasiyah bisyai hiya al-ahdu bihi ala wajhil ihtimam. Dan wasiat terhadap sesuatu itu adalah al-ahd. Ya, al-ahdu bihi ala wajhil ihtimam. Yaitu wanti-wanti. Wasiat itu adalah ya ketika seseorang mewanti-wanti atas sesuatu karena ihtimam, karena adanya ya hal yang penting di situ. Walihadza yuqal wasiyat walihadza yuqal wasaituhu ala fulan ay ahidtu bihi ilaihi liyahtamma bihi. Ya aku wasiatkan ya kepada fulan, yaitu aku wanti-wanti kepadanya, kepada fulan, agar dia memiliki perhatian dalam masalah ini. Qauluhu ta'qilun, al-aql huna husnul tasarruf. Ya, akal di sini yang dimaksud ya dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang dimaksud di sini adalah al-aql, yaitu husnul tasarruf. Yaitu dia bisa bermuamalah dengan baik. Bisa bermuamalah dengan baik. Wa amma fi qawlihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami ya jadikan dia Qur'anan Arabiyyan, yaitu Al-Qur'an dalam bahasa Arab, sehingga kalian ya ta'qilun. Maka ta'qilun di sini bermakna tafhamu, supaya kalian memahami. Wa fi hadza dalilun ala anna hadhihi al-umur idza iltazama biha al-insan fa huwa aqilun rasyid wa idza khalafaha fa huwa safihun laysa bi'aqil. Maka di sini adalah dalil bahwa perkara-perkara ini jika iltazama biha al-insan, jika seseorang itu berpegang teguh di atasnya, fa huwa aqilun rasyid, maka dia adalah orang yang berakal, yang bisa bermuamalah dengan baik, yang bisa bersikap dengan baik. Wa idza khalafaha fahuwa safih laysa bi'aqil. Adapun jika dia menyelisihinya, maka dia adalah orang yang safih. Safih dalam bahasa Arab itu bermakna ya bodoh. Ya laysa bi'aqil, tidak memiliki akal. Wa qad tadammanat hadhil ayah khamsa wisaya. Ya maka di sini ayat ini mencakup lima wasiat. Yang pertama adalah tauhidullah. Tauhid kepada Allah, yaitu ya, perintah yang pertama kali atau larangan yang pertama kali adalah larangan untuk berbuat syirik. Kemudian yang kedua, al-ihsan bil walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian wasiat yang ketiga adalah alla naqtula auladana, ya tidaklah ya janganlah kita membunuh anak-anak kita. Ya, karena miskin ataupun karena takut miskin, sebagaimana yang telah dijelaskan pekan lalu. Kemudian wasiat yang keempat adalah alla naqrubal fawahish, janganlah kita mendekati perbuatan yang keji. Dan wasiat yang kelima adalah alla naqtulan nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kita membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq. Maka di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan." Ya firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendekati malal yatim, mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Maka di sini firman Allah wala taqrabu hadza himayatun li amwalil yatam alla naqrubaha illa bil khoslati allati hiya ahsan. Maka di sini adalah penjagaan terhadap harta anak yatim yang yaitu dengan cara kita tidak mendekatinya. Kita tidak mendekatinya, kita tidak mengelolanya kecuali dengan al-khoslah allati hiya ahsan. Kecuali dengan pengelolaan yang itu paling baik. Ya, maka di sini janganlah kita mendekati harta anak yatim, mengelolanya, menghabiskannya pada sesuatu ya bi ayyi tasarrufin illa bima nara annahu ahsan. Dengan segala pengelolaan, janganlah kita mengelola dengan segala pengelolaan ya, janganlah kita ya mengarahkannya ke sebuah benda atau membelinya untuk membeli sebuah benda atau misalnya ya digunakan untuk hal lain dan sebagainya, kecuali kalau kita melihat itu adalah cara yang paling baik. Ya, kecuali kalau kita melihat itu adalah maslahat yang paling baik bagi anak yatim tersebut. Wal hasan huna yashmalul hasan ad-dunyawi wal hasan ad-dini. Ya, bisa dibaca hasan ataupun husan. Maka di sini kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan duniawi ataupun kebaikan dini, kebaikan secara agama. Fa idza laha lil wali tasarrufan ahaduma akthar ribhan wa fihi riba wal akhar aqallu ribhan wa huwa aslamu min ar-riba fa nuqaddimul akhir li'anna al-husn asy-syar'i atau al-hasan asy-syar'i muqaddamun 'ala al-hasan ad-dunyawi al-mati. Maka jika misalnya ada sebuah keperluan yang di situ ada ya keuntungan di situ secara duniawi, akan tetapi ada riba. Tetapi kemudian ada keperluan lain, ada ya pengeluaran lain yang di situ ya keuntungannya itu sedikit, tetapi kemudian di situ selamat dari riba, maka kita mendahulukan yang kedua ini, mendahulukan keperluan yang kedua ini, karena ya yang disebut baik secara syar'i itu lebih diprioritaskan daripada yang baik secara duniawi. Jadi ketika misalnya ya kita harus mengelola harta anak yatim, kemudian dalam sebuah keperluan misalnya, ketika kita misalnya harus membelikan sesuatu untuknya, tetapi di situ ada transaksi riba misalnya, maka kita hindari hal tersebut walaupun secara zahir keuntungan yang kita peroleh dari transaksi riba tersebut itu lebih besar. Ya, jadi harus dengan billati hiya ahsan, harus dengan cara yang paling baik. Maka di sini firman Allah Subhanahu wa taala hatta yablugha ashuddah. Hatta di sini bermakna yaitu merupakan harfu ghaya, yaitu menunjukkan tujuan atau menunjukkan batas akhir. Maka di sini firman Allah Subhanahu wa taala janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik sampai dia mencapai usia dewasa. Maka di sini fama fa'dah mukhalif lima qablaha ay idza balagha ashuddah fa innana nadfa'uhu ilaihi. Maka ketika dia sudah dewasa, maka kita berikan harta tersebut kepadanya setelah kita mengujinya. Ya, ini adalah catatan yang penting yang disebutkan oleh penulis. Ketika kita mengelola harta anak yatim, itu adalah harta milik dia, ya, peninggalan misal atau warisan dari orang tuanya misalnya. Kemudian kita pegang sementara, ya, karena dia masih kecil, masih bayi, masih balita, masih kecil, tidak bisa mengelola hartanya sendiri, maka kita yang kelola harus dengan cara yang paling baik. Akan tetapi ketika dia sudah dewasa, kita wajib untuk mengembalikan hartanya tersebut setelah kita mengujinya. Ya, kita harus melihat apakah ya dia bisa mengelola hartanya tersebut dengan baik atau tidak. Ya, wala yajuzu lana an nuqiyahu indana. Tidak boleh bagi kita untuk ya harta tersebut kita ya simpan untuk diri kita sendiri. Wa makna asyuddah ya quwwatahu al-aqliyah wal badaniyah. Makna dari asyuddah, makna dari usia dewasa, itu adalah ketika dia kuat secara akal dan kuat secara badan. Wal khitab huna li auliyail yatama aw lil hakim ala qawli ba'di ahli al-'ilm. Maka khitab di sini ya itu bermakna untuk ya wali anak yatim. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk wali anak yatim, orang yang mengelola dan yang merawat, yang mengasuh anak yatim tersebut. Ya, jadi larangan untuk mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik itu adalah untuk wali anak yatim tersebut atau lil hakim. Atau untuk ya hakim, yaitu perwakilan dari pemerintah, ya hakim yang bertugas untuk ya memutuskan perkara apakah ini ya hartanya ini harus wajib diserahkan kepada anak yatim atau tidak. Maka dalam hukum Islam, hakim itu diantara tugasnya adalah mengatur atau mengawasi harta ini. Harta anak yatim yang dikelola oleh walinya itu wajib diperhatikan oleh hakim atau oleh ulil amri secara umum. Maka di sini wabulughul ashad yakhtalif wal muradu bihi huna al ashad alladhi yakunu bihi at taklif wa huwa tamamu 15 sana au inbatil anah au al-mizal. Ya, maka yang dimaksud dengan usia dewasa di sini, para ulama berbeda pendapat, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah atau ya ketika apa namanya wabulughul ashad yakhtalif, ya para ulama memang ada perbedaan pendapat di situ. Yang dimaksud ashad di sini adalah ketika dia sudah mendapatkan taklif, yaitu ketika dia sudah menjadi mukallaf, ketika dia sudah baligh, ya yaitu ketika dia sudah mencapai usia 15 tahun hijriah, atau ketika ya rambut kelaminnya sudah tumbuh, atau inzal, atau dia keluar mani. Qauluhu wa auful kaila wal mizan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, penuhilah al-kail, ya, takaran dan timbangan. Ya, berbuat adillah dalam takaran dan timbangan. Wa auful kaila wal mizan bil qist. Ya, penuhilah takaran dan timbangan dengan ya, dengan keadilan. Ai auful kail idza kiltum fi ma yukalu minal at'imah wal hubub. Yaitu penuhilah takaran jika engkau menakar sesuatu. Ya, jika engkau menakar sesuatu yang itu termasuk sesuatu yang ditakar, seperti misalnya ya makanan, beras atau biji-bijian, maka kita harus adil. Wa auful mizan, penuhilah timbangan, itu maksudnya adalah ketika kita menimbang sesuatu. Sesuatu yang memang ya ketika dijual itu ditimbang, seperti daging misalnya, maka itu harus wajib kita penuhi secara adil. Wal amru bil ifa shamilun li jami'i ma tata'amal bihi ma'a ghairik. Maka di sini perintah untuk berbuat adil itu mencakup seluruh yang kita bermuamalah dengan orang lain. Ya fa yajibu 'alaika an tufi al-kaila wal mizan wa ghairahuma fit ta'amul. Maka wajib bagi kita untuk berbuat adil dalam takaran, dalam timbangan dan seterusnya. Ya, dalam takaran dan dalam timbangan termasuk ya, ini kalau diterapkan untuk mahasiswa jangan nyontek. Firman Allah Subhanahu wa taala bil qist, yaitu bil adl. Ya, yaitu dengan keadilan. Wa lamma kana qawluhu bil qist qad yashukku ba'dul ahyan. Qad yashukku ba'dul ahyan, li'anna al-insana qad yafutuhu ayyufiyal kaila awil wazna ahyana. Ya, jadi perintah untuk berbuat secara adil, memenuhi takaran dan timbangan secara adil di sini, terkadang itu susah. Terkadang kita untuk adil itu susah, karena seseorang itu bisa jadi ya qad yafutuhu ayyufiyal kaila wal wazna ahyana. Bisa jadi dia dalam suatu waktu dia tidak bisa benar-benar secara adil. Maka itu mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, tidaklah kami membebani seseorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Maka fa idza badala juhdahu wa taqatahu wa hasala naqs fala yu'addu mukhalifan. Maka ketika dia seseorang tersebut sudah mengerahkan usahanya, mengerahkan kemampuannya, akan tetapi tetap ternyata masih ada kekurangan, maka ini tidak teranggap menyelisihi ayat ini. Ilian nama khurja anit tokoh ma'fun anfi. Karena yang keluar dari kemampuan, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وكما أن هذه الجملة تفيد العفو من وجه وهو ما خرج عن الوسع فإنها تفيد التغليظ من وجه. Maka ya, ketika kalimat ini ya, tufidul afwa, yaitu berfaedah al afu, berfaedah pemberian maaf dari Allah. Jadi la nukallifu nafsan illa wus'aha. Setiap kita membaca ayat di Al-Qur'an la nukallifu nafsan illa wus'aha, maka di satu sisi ini bermakna pemberian maaf dari Allah, pemberian uzur dari Allah. Karena apa? Karena kalau dia sudah ya mencapai ya kemampuannya yang maksimal, kemudian dia sudah berusaha keras secara maksimal, maka kemudian kalau ada kesalahan itu di luar ya di luar tanggung jawabnya, itu tidak diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di satu sisi ini merupakan pemberian maaf, akan tetapi di satu sisi lain yang lain ini adalah taghlidz. Fa innaha tufidul taghlidz, yaitu apa? Bermakna taghlidz itu kalau diterjemahkan yaitu ancaman. Ya, bermakna kita harus benar-benar mengerahkan kemampuan maksimal kita. Wa huwa anna 'alal mar'i ay yabdhula wus'ahu fil ifa' bil qist. Itu wajib bagi seseorang untuk mengerahkan segala usahanya untuk bisa berbuat adil. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita ya jadikan dalil ketika kita misalnya berbuat kesalahan, ketika kita misalnya ya berbuat ya teledor ya, sehingga kita misalnya curang dalam masalah ya dalam masalah menakar atau menimbang, maka itu ya kita harus ingat bahwa la nukallifu nafsan illa wus'aha tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini ya la nukallifu nafsan illa wus'aha, di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir ya nahnu la nukallifu nafsan illa wus'aha, ya menggunakan dhamir nahnu di sini ya, ini menunjukkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala ya dalam beberapa ayat memang Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir nahnu untuk ya supaya ayat tersebut terdengar ya halus dan lembut bagi ya kaum muslimin. Ya sehingga di sini tidak digunakan dhamir ya ana. Itu kalau misalnya kita mendengar kalimat menggunakan dhamir ana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu benar-benar perkara yang besar ya. Akan tapi di sini menggunakan nahnu itu untuk melembutkan ya. Ya terkadang dhamir nahnu, kata ganti nahnu itu digunakan untuk ya ditazim, akan tapi di sini untuk ya untuk melembutkan perkataan ini. Kemudian penulis berkata, "Walakin ma tatabayyana al-khata' wajaba talafi li'annahu dakhilun fil wus'a." Maka ketika seseorang sudah mengetahui bahwa dalam takarannya itu ada yang salah, maka wajib bagi dia untuk memperbaikinya karena itu termasuk masih termasuk dalam kemampuannya. Itu yang sering disebutkan oleh para ulama. Kalau misalnya seseorang itu ya tidak bisa sadat, maka dia harus muqarabah. Ya sadat itu maksudnya adalah benar-benar ideal mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Akan tetapi ketika misalnya dia tidak bisa sadat, maka dia muqarabah, yaitu apa? Muqarabah itu berusaha mendekati yang ideal tadi walaupun dia tidak bisa melakukannya. Ya, jadi berusaha semampunya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qultum fa'tilu." Ketika engkau berkata, maka ya berkata adillah. Maknanya adalah ya fa innahu yajibu 'alaika an ta'dila fihi. Wajib bagi kita untuk berbuat adil walaupun itu dalam perkataan. Sawa'un kana dzalika li nafsika 'ala ghairik aw li ghairika 'ala nafsik aw li ghairika 'ala ghairik. Baik perkataan adil ini ya, ketika perkataan adil tersebut menguntungkan kita dan merugikan orang lain, atau menguntungkan orang lain merugikan kita, atau menguntungkan orang lain merugikan orang sebagian orang yang lain lagi ya, jadi dalam kondisi apapun kita harus berkata adil. Au litahkuma bainatsnain, atau ya ketika engkau berbuat ya atau memutuskan, ketika engkau harus memutuskan di antara dua orang. Fal wajib al-adl, maka kewajibannya adalah berbuat adil. Idzil adl fil lughah al-istiqamah, karena yang namanya adil dalam bahasa itu adalah istiqamah. Wadidduhu al-jawr wal-mail, dan lawannya adalah al-jawr dan al-mail, yaitu condong atau melenceng. Itu istiqamah itu lurus, sedangkan al-jawr wal-mail itu adalah melenceng. Ya, maka janganlah kita melenceng ke kanan ataupun melenceng ke kiri, dan janganlah kita berkata la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, karena li'anna al-qawla la yashukku fihi al-'adl ghaliban. Karena apa? Berkata adil dalam perkataan, ya, berbuat adil dalam perkataan itu biasanya itu tidak susah. Ya, karena hanya sekedar berkata. Jadi harus berbuat adil dalam ketika kita berkata-kata. Maksudnya berbuat jujur. Berbuat adil dalam perkataan itu maksudnya jujur. Qauluhu walau kana dha qurba. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau itu ketika kita berkata untuk kerabat sendiri. Ya, al-makul lahu dha qurba. Ai sahibu qurabah. Ya, walaupun dia kerabat kita sendiri, maka harus berkata adil tentangnya. Fala tuhabihi liqurabatih, maka janganlah ya kita kemudian berkata yang menyelisih kebenaran walaupun itu karena dia adalah kerabat kita. Ya, fatamila ma'ahu ala ghairihi min ajli, sehingga engkau ya melenceng kepadanya, berbuat atau lebih condong kepadanya ya daripada kepada orang lain karena hubungan kekerabatan ini. Ini tidak boleh. Faj'al amruka ila Allah azza wa jalla alladhi khalaqaka wa amaraka bihadha, maka jadikanlah urusan engkau ini, perkara engkau ini itu diperuntukkan untuk Allah, diperuntukkan untuk mencari ridha Allah yang telah menciptakan engkau, memerintahkan engkau untuk berbuat adil dan seterusnya. Wa ilaihi satarji'u wa yas'aluka azza wa jalla madza fa'alta fi hadhihi al-amanah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala nanti ya akan bertanya kepada kita, kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan menanyai kita apa yang kau lakukan tentang amanah yang harus engkau emban waktu itu ketika di dunia. Engkau harus berkata adil, akan tetapi engkau tidak mengatakannya karena itu adalah kerabatmu sendiri. Wa qad aqsama asrafu al-khalqi wa sayyidu waladi Adam. Maka telah bersumpah ya makhluk yang paling mulia, tuannya waladi Adam, tuannya anak-anak Adam, wa'adalul basar, dan orang yang paling adil yaitu Muhammad SAW, di mana beliau bersabda wa ayyumullahi law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqatta'tu yadaha. Ya, seandainya ya demi Allah, seandainya Fatimah itu mencuri, Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka sungguh aku akan potong tangannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala bi ahdillahi awfu, ya. Qaddama al-muta'alliq lil-ihtimami bihi. Apa maksudnya? Di sini firman Allah Subhanahu wa taala harusnya wa awfu bi ahdillah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bi ahdillahi awfu. Maka kaidahnya adalah ketika sesuatu yang harusnya diletakkan di akhir dikedepankan oleh Allah, maka ini menunjukkan bahwa sesuatu tersebut itu sangat penting. Ya, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuhilah ya perjanjian dengan Allah. Ya, maka di sini yang dimaksud dengan ahdullah, perjanjian Allah, itu adalah ma'ahida bihi ila ibadi. Apa yang dibuat perjanjian tersebut antara Allah dengan para hambanya. Wa hiya ibadatuhu subhanahu wa ta'ala wal qiyamu bi amrih. Maka yang diperjanjikan tersebut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan al qiyamu bi amrih, dan ya menjalankan perintahnya. Kama qala azza wa jal wa laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Wa ba'athna minhum, dan Allah Subhanahu wa taala telah ya mengangkat 12 pemimpin dari kalangan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allahu inni ma'akum Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. Ya la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli. Maka di sini wa'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasan, yaitu ketika engkau menegakkan salat, membayar zakat, kemudian beriman kepada para rasulku, wa'azzartumuhum, kemudian kalian itu menolong mereka, kemudian kalian itu wa'akratumullaha qardan hasana, yaitu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maksudnya adalah ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal, ya beramal. Jadi disebut pinjaman seolah-olah ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala pasti membalas pinjaman tersebut, pasti membayar balik pinjaman tersebut. Jadi amalan ibadah seringkali disebut sebagai qard, sebagai pinjaman, yaitu ketika seseorang melakukan amalan ibadah, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memiliki utang untuk membayarkan ya atau membalasnya. Maka ini disebut hutang, disebut pinjaman oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah butuh, akan tetapi karena Allah pasti membayarnya. Ya, karena itu hak dari orang yang meminjam, orang yang meminjamkan sesuatu, dia berhak untuk ya dibayar. Maka orang yang beramal ibadah, dia berhak untuk diberikan pahala. Oleh karena itu, saking Allah Subhanahu wa taala sangat ya adil dan perhatian terhadap balasan kepada orang yang beramal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala ya analogikan dengan pinjam. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu butuh atas pinjaman ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perjanjian, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya inni ma'akum, ya, berjanji kepada Bani Israel, sesungguhnya aku bersama kalian, akan menolong Bani Israel, akan ya membantu dan mendukung mereka dalam usaha dakwah mereka dan seterusnya, akan membuat mereka berjaya dan seterusnya. Akan tetapi syaratnya ya mereka harus sholat, harus zakat, kemudian harus beriman ya kepada para rasul, kemudian harus membantu para rasul dalam berdakwah dan harus beramal ibadah. Hadza mitsaqun min janibil makhluq. Ini adalah perjanjian dari ya sisi makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Bani Israel. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadi di awal ya sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan bersama mereka, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali ya perjanjian dari sisi Allah, apa yang hendak Allah berikan kepada Bani Israel. La ukaffirunna ankum sayyi'atikum, aku akan ya menggugurkan dosa-dosa kalian, menggugurkan, menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan aku akan memasukkan kalian kepada surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian kepada Bani Israel, akan tetapi tentunya kita tahu Bani Israel melanggarnya. Ya, jadi hadza min janibillahi azza wajalla. Maka di sini potongan ayat ya, yang kedua ini adalah ya janji dari Allah kepada Bani Israel. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadzakkarun." Ya. Demikianlah yang diwasiatkan ya, yang aku wasiatkan atau yang Allah wasiatkan kepada kalian, semoga kalian itu tadzakkarun, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mencakup 4 wasiat. Kalau ayat yang pertama tadi itu mencakup 5 wasiat, ayat yang kedua mencakup 4 wasiat. Yaitu yang pertama, janganlah kita mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Kemudian yang kedua, ya wajib bagi kita untuk menakar dan menimbang dengan adil. Kemudian yang ketiga, wajib bagi kita untuk berbuat adil dalam perkataan kita. Kemudian yang keempat adalah kita harus ya memenuhi perjanjian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian ya yang dimaksud adalah perjanjian apa yang disebutkan di Al-Qur'an. Apapun yang perjanjian yang disebutkan di Al-Qur'an, seperti misalnya Allah Subhanahu telah memerintahkan sesuatu, kemudian Allah ya berjanji untuk memberikan balasannya, maka itu termasuk ahdullah. Demikian pula perjanjian ketika ya ruh manusia sebelum ditiupkan ke janin, maka itu juga termasuk dalam makna ayat ini. Maka ayat pertama mengandung 5 wasiat, ayat kedua mengandung 4 wasiat, maka totalnya 9 wasiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya tutup 9 wasiat tersebut dengan wasiat yang ke-10. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u." Maka ini adalah wasiat yang ke-10 ya, yang dimaksud adalah "Wa anna hadza sirati," bahwa ini adalah jalanku. Mustaqimah, jalan yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah jalan tersebut. Maka yang dimaksud dengan siroti, jalanku, apa yang dimaksud dengan jalanku di sini? Kemungkinan pertama itu adalah 9 hal yang disebutkan sebelumnya. Itu adalah yang dimaksud dengan siroti, yaitu jalanku, jalan Allah Subhanahu wa taala. Lianna kalau ta'ammaltahu wajadtahu muhiton bisyar'i kulli. Karena ketika kita merenungkan 9 wasiat yang telah kita sebutkan tadi, maka kita akan temukan bahwa 9 wasiat tersebut mencakup keseluruhan syariat, baik itu secara nas ataupun secara ima, baik itu secara nas secara lafaz disebutkan di ayat tersebut atau secara ima secara isyarat. Wa ihtamilu anna al-murada bihi ma'alima min dinillah. Dan kemungkinan yang kedua adalah yang dimaksud dengan sirati, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul. Yang dimaksud dengan sirati, kemungkinan yang kedua adalah seluruh apa yang diketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh kandungan agama Allah itulah yang dimaksud dengan as-sirat di sini. Ya, jadi seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah as-sirat. Mengapa? Karena seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah at-tariq al-musil ilaihi subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah jalan yang bisa sampai kepada Allah, bisa sampai kepada ridha Allah. Was-sirat yudafu ila Allah azza wa jalla wa yudafu ila saliki. Kemudian penulis menyebutkan sebuah hal yang sangat penting, yaitu kata sirat itu terkadang digabung dimudhafkan, yaitu digabung kepada lafaz jalalah Allah, atau terkadang digabungkan dengan orang yang meniti jalan tersebut. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim, dalam surah Al-Fatihah, ya, jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Maka jalan di sini digabungkan ke, digandengkan ke orang yang meniti jalannya. Ya. Hadza huna udifa ila saliki. Maka kata sirat di sini digabungkan ke orang yang menitinya. Akan tetapi di ayat yang lain, siratil lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu jalan Allah yang allazi lahu, yang Allah Subhanahu wa taala ya milikialah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Di sini di ayat ini kata sirat digandengkan dengan lafaz jalal Allah. Maka terkadang ya digandengkan kepada orang yang menitinya, terkadang digandengkan kepada Allah. Mengapa? Karena siratullah ya, jalannya, jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan yang pasti sampai ke Allah. Sedangkan yang menitinya ya, yang bisa sampai itu adalah ya orang yang meniti jalan tersebut. Maka boleh dinisbatkan kepada ya keduanya, dinisbatkan kepada Allah atau dinisbatkan kepada orang yang menitinya, ini tidak masalah ya. Maka dalam masalah penisbatan ini masih banyak kaidah-kaidahnya, seperti misalnya ruhi dan seterusnya, itu yang berkaitan dengan akidah ya, insyaallah nanti kita bahas. Tapi karena bahasan kita memang sangat banyak, jadi pembahasan kita memang agak cepat dari tadi ya. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.